Tetapi secara hissi dan maknawi, secara fisik maupun secara pemikiran, akidah, keyakinan, tidak boleh membuat firqah. Makanya saya katakan tadi dalam poin tujuh fakta sahnya jamaah itu Allahu a'lam dari mana, cuman satu yang bisa saya ambil yaitu menerima semua dan mewadai semua. Nah, itu sedikit menyelamatkan golongan ini untuk tidak dinilai sebagai firqah dalam Islam yang melanggar al-lasta minhum fi syai'. Sedikit menyelamatkan. Saya katakan sedikit karena kenyataannya tidak. Secara hissi ya betul-betul kita itu tutup pintu secara fisik. Betul-betul, wah pokoknya. Secara pemahaman juga begitu. Pokoknya mau ikut tak. Nah ini dia yang harus kita luruskan. Kita hanya berhak, kalau ini benar ya, betul-betul di jamaah ini, betul Quran hadis betul, murni betul secara akidah, ibadah. Itu dalam standar, tenang. Itu hanya bisa boleh mengatakan, alhamdulillah, saya muslim berada dalam golongan yang betul-betul memurnikan Quran hadis. Itu kalau betul-betul memurnikan Quran hadis. Bagaimana kalau enggak? Nah, tidak boleh, tidak ada hak. Apa pokoknya hanya golongan saya ini yang paling benar, yang bisa masuk surga. Lainnya neraka semua, batal semua. Nah, ini dia berarti jelas-jelas secara pemikiran maknawinya, pemikirannya, keyakinannya, dan secara fisik betul-betul membuat firqah yang baru. Ini pelanggaran besar dalam agama. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum isyai. Nah berarti kalau dibalik, harus bagaimana saya umpama tetap di dalam jamaah ini? Harus betul-betul murni Quran hadis satu. Sehingga punya alasan, karena di luar kita tidak nyata-nyata banyak yang tidak murni Quran hadis. Maka saya harus murni Quran hadis. Yang kedua harus buka pintu seluas-luasnya, jangan sembarangan mengkafirkan orang. Lebih-lebih di negara ini memang pergerakan ini, pergerakan apapun kan harus ini lebih detailnya di subhat ke berikutnya ini nanti. Nah, sekarang kita masih ada yang bertanya yang seputar yang tadi subhat pertama yang ada hubungannya dengan itu. Tapi kalau beberapa yang ditanyakan tadi di sini itu akan dibahas di subhat berikutnya. Jadi sudah masuk yang pertama, dia mikir yang kedua, yang ketiga. Tapi nyambung. Baik. Yang kedua ini, tadi kita sudah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Dalam syubhat kedua, tadi hadisnya juga sudah kita baca, terus salah pahamnya adalah memaknai bahwa wawahidatun fil jannah itu wahyal jamaah itu yang beriman, berbaiat, bertaat. Di sini kita memberikan wawasan bahwa istilah atau lafaz al-jamaah dalam hadis itu memang ada dua makna. Yang pertama jamaah manhaj, yang kedua jamaah bentuk. Ada struktural imam dan ru'yah. Dalam hadis, kalau kita teliti istilah bahasa jamaah bentuk itu ya khilafah, kemudian imam pemimpin golongan, kemudian pemimpin perjalanan. Tadi sudah kita bahas, kemudian bandingan perbandingan hadisnya halaman 15 ya. Wa inna hadhil millah sataftariqu ala salatin wa sam'in sintan wa sumuna finnar wa wahidatin fil jannah wa hiyal jamaah. Tadi sudah dibaca bahwa jamaah di sini adalah berupa manhaj. Itu syarahnya dijelaskan ini tadi ya. Ahlul Quran wal hadis wal fikih wal ilmi. Udah itu tadi. Itu contoh. Artinya di sini enggak bicara semata-mata yang difokuskan masalah golongannya, masalah imamnya, masalah banyak, enggak. Yang dibicara adalah manhajnya, jalannya. Begitu juga hadis kedua. Hadis kedua, innallaha la yajma'u ummati aw qala ummat Muhammadin ala dhalalatin wa yadullahi ma'al jama'a wa man syadza syadza ilan nar. Ini rawahu At-Tirmidzi. Coba kita lihat. Jadi maknanya sesungguhnya Allah tidak mengumpulkan ummati umatku, aw qala atau bersabda siapa nabi ummat Muhammadin umat Nabi Muhammad ala dhalalatin atas kesesatan. Artinya umat saya kalau berijma dia tidak sesat, mereka tidak sesat. Wa yadullahi ma'al jama'ah. Tangan Allah bersama jama'ah man syadda syadda ilanna. Di sini kita tanya, selama ini wa man syadda syadda ilanna wa yadullahi ma'al jama'ah. Jama'ah ini dimaknai apa? Berimam, berbaiat, sa'ni kila'ah. Selama ini kasih meyakini nama badan. Mulai Jofi ini. Jadi kalau memang jamaah ini betul ngaji hadis, betul mengikuti hadis, ketika ngaji apa namanya Sunan At-Tirmidzi mestinya juga searah sejalan dengan penyusun hadis. Coba ini, Imam At-Tirmidzi mengatakan apa? Ada Zul Gharibun Hadal Haji, Sulaiman dan seterusnya, Abu Dawud, wa Abu Amir al-Akidu wa Mirah, wa Al-Ahlil Ilmi, wa Qad Rawa Anhu, Sopo Abu Dawud, wa Abu Amir al-Akidu wa Mirah, wa Al-Ahlil Ilmi. Terus, wa Tafsirul Jama'ah. Ini saya juga tanda tanya, waktu asrama itu baca ini gimana? Hah? Cetakan yang dicetak di sini saya enggak ada. Enggak ditulis. Nah, ini punyanya Imam Tirmidzi loh. Padahal dicetakan yang baru harus putus. Oh, berarti ada indikasi. Baik, nah ini kita ini prakteknya pelurusannya ya ini nanti. Ta'dilnya harus ini dibaca. Wa tafsirul jama'ah inda ahli al-ilmi, bukan awamun nas. Zaman Imam Tirmidzi itu abad kedua, kurang lebih. Abad kedua. Sebelum abad kedua habis. Itu. Dan itu zaman tabi'i tabi'in. Masih ada tabi'i tabi'in. Dan ini ahli al-ilmi yang diungkap oleh Imam At-Tirmidzi. Sekarang zaman abad keberapa, siapa yang ngomong? Ada apanya dengan ahli ilmu saat itu? Kata Imam At-Tirmidzi, penjelasan bab jamaah dalam hadis ini, menurut ulama saat itu, hum ahlul fikhi wal ilmi wal hadis. Jelas bukan maknanya? Nyenang ya? Mereka adalah ahli fikih. Ahli fikih itu yang maksud ya para mujtahid, ulama yang memang sampai ke level mujtahid seperti a'immatul arba'. Wal ilmi ahli ilmu wal hadis ahli hadis. Ini yang sangat menguatkan bahwa yang dimaksud jamaah ini bukan bicara masalah bentuk tapi masalah manhaj, tata cara beragama, berilmu, berakidah. Itu yang dibahas. Makanya suruh netepi jamaah, disuruh mengikuti ahli fikih, ahli ilmu dan ahli hadis. Contoh ini, wa sami'tu Jarud ibn Mu'ad, kata Imam Tirmidzi, aku mendengar para Jarud bin Mu'ad, yaqul sami'tu Ali ibn al-Hasan, yaqul Ali, sa'altu Abdullah ibn al-Mubarak. Aku bertanya pada Abdullah ibn al-Mubarak. Siapa Abdullah ibn al-Mubarak? Ulama kabir, tabi'i ma'ruf. Ulama yang mengatakan laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Sekarang itu diambil ucapan Abdullah. Kenapa ini enggak diambil? Ayo, saya kok enggak pernah noleh kiri nih. Ayo, kenapa enggak diambil? Coba ditanya, Abdullah bin Barak ditanya, manil jamaah, siapa yang dimaksud jamaah yang harus diikuti, harus ditetepi, ini siapa? Faqala, berkata Abdullah bin Barak, Abu Bakar wa Umar. Berarti ini gak bicara masalah jumlah orangnya, golongannya, tapi orang yang dinilai betul-betul masih menetepi manhaj, tata cara beragama sebagaimana Rasulullah, itulah Abu Bakar itulah, dan Umar itulah jamaah. Terzama apa? Di sini hadisnya wa yadullahi ma'al jamaah wa man syadza syadza ila an-nar. Kilalah qad mata Abu Bakar wa Umar. Dikatakan kepada Abdul Barak sudah mati Abu Bakar dan Umar. Apanya mau kita ikuti, orangnya sudah enggak ada. Qala Abdullah fulan wa fulan, ya disebut di sini. Ya berarti ya si fulan ulama, orang alim yang betul-betul ahli Quran, ahli hadis. Kila faqala Abdullah bin Mubarak, berkata Abdullah bin Mubarak, Abu Hamzah As-Sukkari jamaah. Itulah Abu Hamzah As-Sukkari. Nah, itu jamaah itu. Satu orang padahal. Wa Abu Hamzah huwa Muhammad bin Maimun wa kana syaikhan salihan, kata Imam Tirmizi. Abu Hamzah itu Muhammad bin Maimun, dia adalah syekh yang saleh. Wa innama qala hadza fi hayatihi indana. Dan sungguhnya Abdul Mubarak mengatakan seperti ini di masa hidupnya Abu Hamzah indana menurut kami. Terus syarhul hadis, syarah hadis lagi. Ini Tufadul Ahwadi juga. Yadullah alal jama'ah ay hifduhu wa kala'atuhu alaihim. Ini sedikit takwil ini. Yakni anna jama'at ahli Islam, yang ini yang kita ambil. Bahwa syarah ini juga menyebutkan alal jama'ah ini maksudnya jama'at ahli Islam. Ahli Islam, orang Islam maksudnya. Fi kana fillah fa aqimu fi kana fillah baina dhahranaini wa la tufarikhum. Ya. Itu yang kita ambil jamaah ahli Islam. Baik, sekarang hadis ketiga yang menguatkan juga atau yang sejenis juga di dari Ibnu Majah. Inna Bani Israel istaraqat ala 71 firqah. Bani Israel berpecah belah menjadi 71 golongan. Wa inna ummati istaraqat ala 72 firqah. Umatku ini akan pecah belah menjadi 72. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya finnar, masuk neraka. Kecuali satu, wahya satu iku al jamaah. Syarah hadis dalam Ibnu Majah Hasyiah Sindi, al jamaah ay al muwafiquna li jamaati sahabah, orang-orang yang mencocoki jamaahnya sahabat. Al akhiduna bi aqaidihim, yang mengambil berpegangan pada akidah-akidah mereka sahabat. Al mutamassikuna bi ra'yihim, yang berpegang teguh pada pendapatnya para sahabat. Karena itu dijamin oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi. Ini menguatkan ma'ana alaihi wa ashabi. Lalu dalam hadis Bukhari dikatakan babu qawlihi ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Seperti itulah kami menjadikan kalian umat yang adil, yang tengah. Wa ma amara an-nabiyyu biluzumil jama'ah wa hum ahlul ilmi. Ini dalam bab Imam Bukhari sangat jelas. Dan babnya apa-apa, amara memerintah siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam biluzumil jama'ah, menetapi jama'ah. Siapa mereka? Kata Imam Bukhari wa hum ahlul ilmi. Ini saya juga enggak habis pikir kalau baca bab ini terus kok bisa langsung diganti berbaiat, bertaat. Ini apa enggak istirahat atas Imam Bukhari? Imam Bukhari sudah bilang, wahum, siapa mereka jamaah itu? Ahlul ilmi, manhaj ahlul ilmi. Ini maksudnya kita ambil kayak gini nih, kita supaya bisa Ya, mau balik oleh yang bilang Hatam Bukhari langsung bukakan. Inilah babnya. Mbok maknanya apa ini? Kamu maknanya apa ini? Ahlul ilmi. Lalu syarah Ibnu Hajar Al Asqalani. Ya. Nah, itu bisa dibaca sendiri. Nanti biar kesimpulan, ya, 18 kesimpulan. Lafaz al-jamaah dalam beberapa riwayat hadis di atas tidak ada satupun yang bermakna jamaah yang berbentuk atau struktural imam dan ru'yah. Baik makna secara bahasa maupun siaknya hadis. Siak itu alur cerita hadis. Ataupun penjelasan para ulama dalam syarah hadis. Tidak ada yang memaknai hadis-hadis di atas tadi bimakna jamaah yang beriman, berbaiat, bertaat. Enggak membicarakan masalah itu. Ini membicarakan golongan atau orang-orang yang betul-betul menetapi manhaj agama yang sesuai dengan Rasulullah dan para sahabat. Nah, sedangkan jamaah yang berupa bentuk atau struktural kepemimpinan dan ru'yah dalam syariat Islam diantaranya. Satu, jamaah yang berbentuk kepemimpinannya berupa kekhilafahan. Dua, jamaah yang bentuk kepemimpinannya berupa pemimpin atau imam golongan yang sifatnya sementara karena darurat. Tidak ada kekhalifahan. Yang ketiga, jamaah perjalanan yang bentuk kepemimpinannya hanya berlaku sementara, yaitu saat perjalanan saja. Penjelasan rincinya. Satu, jamaah yang berbentuk kepemimpinan berupa kekhilafahan. Nah, ini penjelasannya, pengukuhan kepemimpinan yang berbentuk kekhilafahan dalam Islam dianggap sah jika dilakukan dengan salah satu tiga cara berikut. Ini hanya ulasan sedikit tentang kekhilafahan. Nanti kalau memang diperlukan dalam daurah daerahan yang berapa akan kita bahas khusus masalah ini. Cuman ini kita biar tahu-tahu aja lah. Oh, sedikit gambarannya. Yang pertama, pengukuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang berhak menyelesaikan masalah dan kesepakatan. Atau yang berhak membentuk suatu sistem dan membubarkan kembali jika dianggap perlu. Istilahnya itu ahlul halli wal akad. Orang yang punya hak untuk halli. Halli itu melepas. Akad itu mengikat. Membubarkan sesuatu, mengukuhkan sesuatu. Pengukuhannya dilakukan dengan cara memilih seseorang lalu membaiatnya. Membaiatnya menjadi imam, pemimpin atau khalifah. Seperti yang dilakukan oleh para sahabat ketika menjadikan Abu Bakar sebagai khalifah setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul halli wal akad dari golongan Muhajir dan Ansar membaiatnya terlebih dahulu, lalu diikuti oleh orang-orang Islam yang lain di Madinah. Sedangkan rakyat secara umum dianggap pengikut bagi ahlul halli wal akad. Siapa mereka? Para umara, para ulama dan para tokoh agama dan ilmu pengetahuan, al-ilmi. Ya. Ketika pelaksanaan bayat ini selesai, maka wajib taat dan tunduk kepada imam tersebut, baik yang menghadiri pembayatan secara langsung maupun yang tidak menghadirinya. Kisah pembayatan Bakar terlampir di belakang, panjang itu. Belakang, kalau ada waktu nanti dibacakan. Tapi yang jelas bentuknya seperti itu. Setelah meninggalnya Rasulullah, ahlul halli wal akad, orang-orang yang punya kewenangan yang ada di atas di kota Madinah, di pusat negara Islam saat itu berkumpul untuk menentukan, memilih khalifah Abu Bakar. Pengukuhan yang kedua, pengukuhan yang dilakukan oleh seorang imam kepada calon penggantinya. Dalam bahasa Arab istilahnya waliul ahdi. Seorang, dia memilih dan mengukuhkan seseorang untuk memegang tampuk kepemimpinan wilayatul ahdi. Setelah dia maksudnya. Seperti yang telah dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar. Beliau memilih Umar bin Khattab untuk memegang kepemimpinan menjadi khalifah setelahnya. Begitu pula Khalifah Umar, beliau memilih dan menyerahkan kepemimpinan kepada salah satu di antara 10, bukan 10, 6, 6 keliru. 6 sahabat, kalau 10 itu yang mubasyarinnya. 6 sahabat yang telah diberi kabar gembira masuk surga. Lalu mereka memilih di antara mereka yang dianggap paling utama, yaitu Utsman bin Affan. Kisah terlampir. Yang ketiga, ketika tidak dijumpai kepemimpinan yang berkuasa, lalu ada seseorang yang memiliki kekuatan bersenjata yang mengalahkan semuanya, lalu dia mengukuhkan dirinya sebagai penguasa pemimpin. Kepemimpinan dengan cara seperti ini dianggap sah dan wajib ditaati, karena jika menentangnya maka akan timbul bahaya perselisihan dan pertumbuhan darah di kalangan umat Islam, seperti yang dilakukan oleh Abdul Malik bin Marwan al-Umawi ketika kekhalifahan Muawiyah dan anaknya Yazid berakhir dan terjadilah perselisihan di antara orang Islam, yaitu Abdullah bin Zubair mendirikan kekhilafan di Mekah. Dia bergerak menertibkan keadaan dan menguasai rakyat, lalu umat Islam saat itu termasuk para ulama dan para pemuka cendekiawan mentaati dan tunduk kepadanya. Kisah terlampir. Tiga cara pengukuhan kepemimpinan di atas dalam dunia Islam dikenal dengan istilah kepemerintahan bentuk khilafah. Sejarah mencatat bahwa sistem kepemimpinan seperti ini dimulai sejak Rasulullah SAW sampai akhir kekhilafahan Abbasiyah di Mesir kurang lebih 903 Hijriah. Seperti catatan Imam As-Suyuti dalam kitabnya Tarikh Al-Khulafa. Berikut urutan nama-nama para Khulafa Ar-Rasyidin, Khilafah Umayyah dan Abbasiyah. Silakan dibaca. Ini fakta sejarah, nggak bisa dinafikan, Sejak zaman Rasulullah, cara pengangkatannya seperti itu dan pergerakannya memang penguasa, penguasa yang punya daerah kekuasaan dan punya bala tentara dan menegakkan syariat Islam. Bentuk kepemimpinan kekhilafahan juga muncul di kawasan Turki, yaitu kekhalifahan Utsmaniyah atau dikenal juga dengan sebutan Kekaisaran Turki Ottoman. Kekhilafan ini didirikan oleh Banu Utsman selama lebih dari 6 abad masa kekuasaannya, yaitu 1299 sampai 1923 Masehi. Dipimpin oleh 36 orang sultan. Kisah masyhur kekhilafan ini diantaranya adalah keberhasilan Sultan Mehmed II yang diberi julukan Al-Fatih, yang dapat menaklukkan kota Konstantinopel, Istanbul sekarang, pada tanggal 29 Mei 1453 Masehi pada usia 21 tahun. Hal ini terjadi persis seperti yang telah dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa Konstantinopel akan jatuh kepada kekuasaan pasukan Muslim, di mana pemimpinnya adalah sebaik-baiknya pemimpin dan pasukannya adalah sebaik-baiknya pasukan Muslim. Ini hadis sahih. Dan zaman Nabi sudah dibilang, apakah itu tidak ada? Apakah itu sistem yang salah kepemimpinan kayak begini? Sangat jelas bahwa model kepemimpinan atau kekhilafan itu memang berlaku, memang fakta sejarahnya ada dan dalilnya sangat jelas. Dan dari zaman Nabi ya seperti itu. Dari zaman Nabi seperti itu. Berikut ini beberapa contoh hadis yang memuat lafaz al-jamaah yang bermakna bentuk jamaah yang memiliki imam dan ru'yah. Ini contoh kalimatnya. Jadi kita di depan kan sudah mengatakan tidak menafikan kata-kata al-jamaah, istilah jamaah dalam hadis yang bermakna bentuk, enggak menafikan itu. Cuman kalau hadis ayat Quran sama hadis di depan itu dipaksakan untuk yang bentuk, itu salah. Salah menurut bahasa ya salah, menurut rujukan hadis maupun asar sahabi dan tabi'i tabi'in salah, tidak benar. Nah, sekarang contoh hadisnya yang berbentuk ini. Ani Nabi SAW kala man ro'a min amirihi syai'an yakrohu yakrahuhu falyasbir alaihi fa innahu man faraqa jamaah. Oh, kecil ini bacanya. Tulisannya kecil ya bacanya. Eh, ya kate. Ah, suka di mana? Ya kate. Kau anda ya kate. Man faraqal jama'an shibran famata illa mitatan jahiliyah. Mungkin ini kita hanya ingin menunjukkan lafaz-lafaz bahwa dalam hadis juga ada bunyi jama'ah itu yang dimaksud adalah bentuk. Itu aja. Adapun subhat-subhat yang mengenai ini nanti di belakang. Ini hanya menggambarkan gini, siapa yang melihat dari amirnya sesuatu yang dia benci, hendaklah dia sabar menetapi itu. Karena yang memisai jamaah, berarti ini kan bicara masalah bentuk. Di depan masalah amir ini disebut jamaah. Memisai jamaah maksudnya memisai amir itu. Nah, amir yang punya ru'ya bentuknya jamaah. Sibran satu jengkal, kamata-mata mati illa mitatan jahiliyah. Jadi mati jahiliyah. Kita enggak bahas isinya dulu. Ini hanya bahas bunyi hadis kayak gini ini maksudnya adalah jamaah yang struktural kepemimpinan dan ya. Contoh kedua, man ra'a min amri sa'in fakarihu falyasbir. Oh, sudah sama. Hadis ketiga. Hadis panjang itu insyaallah sudah hafal semua itu. Ah, itu. 24, halaman 24. Qala talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Ini menetapi kamu pada jamaahnya orang-orang Islam wa imamahum dan imam mereka. Ini bermakna kepemimpinan yang sifatnya khilafah dan khilafah. Terus tapi ini akan kita jelaskan nanti bahwa ini juga menjadi dasar bagi sebagian ulama yang zaman fitnah. Ketika itu memang betul dijumpai muslimin memang bersatu, kemudian imamnya juga adalah muslim, maka bisa pakai dalil ini juga. Nanti di babnya. Kita hanya memberikan isyarat bahwa ini adalah bukan kepemimpinan golongan, tapi ini kepemimpinan yang betul-betul berkuasa. Berkuasa. Tasma'u watutu' lil amir. Berikutnya, hadis kelima. Man kharaja min at-ta'ah wa faraqa al-jama'ah famata mata mitatan jahiliyah. Siapa yang keluar dari ketaatan dan memisai jamaah, maka lalu dia mati, maka mati jahiliyah. Ini siapnya hadis menunjukkan ini khilafah penguasa, imamnya maksudnya, jamaah yang imamnya itu khilafah. Hadis ke-6, man kharaja min at-ta'ah wa faraqa al-jama'ah, sama. Ini ruangnya sudah jelas, yang khatam ya tinggal merujuk aslinya. Kemudian hadis ke-7, man ra'a min amiri yaqra'u falyasbir. Sama. Fa innahu man faraqal jama'ah sibran, ini jama'ah yang bentuk kepemimpinannya adalah penguasa al-khilafah. Hadis ke-8, man kari min amiri syai'an falyasbir. Itu. Alayhi fa innahu laysa'atun minannas kharaja minas sultan. Sultan. Sibran samata alaihi illa mitatan jahil. Ini contoh. Contoh perbandingan hadis yang maknanya sama. Di sini dikuatkan minas sultan. Yang kita tanya pertama sultan itu maknanya apa? Apa sultan nama orang? Apa sultan ada maknanya di sini? Coba salapo itu maknanya apa? Penguasa. Raja. Raja, Malik, Sultan, tidak bisa dimaknai lain. Ini tidak bisa dimaknai sebagian golongan, imam sebagian kelompok, sebagian tidak bisa. Ini sudah lafaz hadis, coba. Siapa yang benci dari amirnya sesuatu, perbuatan dia, falyasbir alaihi. Dia hendaklah sabar dengannya. Kenapa? Fa'innahu laisa ahadun minan nas, tidak ada seorang dari manusia. Kharaja minas sultan, berarti amir di sini maksudnya apa? Penguasa keluar dari sultan sibran satu jengkal famata alaihi lamitatan jahiliyah. Ini hadis ke-8 ini memperjelas hadis-hadis sebelumnya tadi. Perjelas sebelumnya. Baik. Hadis ke-9. Ini contoh 9. Ini perlu. An-Nafi' qala Nafi' ja'a Abdullah ibn Umar. Datang siapa Abdullah ibn Umar ila Abdullah bin Mutih. Pada Abdullah bin Mutih. Ini kelihatannya nanti dibahas lagi. Baik. Kita bahas dulu. Ini Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu siapa? Sahabat. Datang kepada Abdullah bin Mutih. Abdullah bin Mutih ini gubernur. Ini wakilnya Yazid bin Muawiyah. Abdullah bin Mutih hina kana min amril harra, ketika ada kejadian tanah harra. Makana ketika ada min amril harra, kejadian tanah harra, itu penduduk Madinah mencabut bai'at. Dari opo ma apa-apa, karena yang terjadi apa ma, yaitu zamana Yazid bin Muawiyah. Pada zaman Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah itu khalifah kedua dari Banu Umayyah. Dari Bani Umayyah. Khalifah kedua, bukan imam golongan. Betul-betul penguasa. Faqala, berkata siapa? Abdullah bin Mutih. Itrahu, menyiapkanlah, meletakkanlah kalian di Abi Abdurrahman untuk Abi Abdurrahman, Abdullah bin Umar, bisa datang bantal. Ini ada ulama datang, disiapkan suruh duduk di atas bantal, kursi lah kalau sekarang. Faqala, berkata Abdullah bin Umar, inni lam atika li ajlis. Sungguhnya aku tidak datang pada kamu untuk duduk. Ataituka liuhaddisaka hadisan. Aku datang kepadamu untuk bercerita padamu sebuah hadis. Yaitu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, yang telah mendengar aku pada Rasulullah mengatakan hadis itu. Yaitu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man khala'a yadan min ta'ah, siapa yang mencabut tangan dari ketaatan, laqiyallah yaumal qiyamati la hujjatalah. Maka dia bertemu Allah pada hari kiamat, tidak ada hujjah baginya, salah dia. Wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah, dan barang siapa yang mati dan tidak ada di lehernya adalah bai'at, ikatan bai'at dengan seorang imam, mata mitatan jahiliyah, maka dia mati jahiliyah. Ini bab mati jahiliyah nanti poin berikutnya, di subhat berikutnya. Yang kita ambil gini, pertama Abdullah bin Mutih ini adalah gubernurnya Madinah, wakil dari Yazid bin Muawiyah, khalifah kedua dari Banu Umayyah. Nih, paham. Abdullah bin Umar datang menasehati Abdullah bin Mutih, karena waktu itu orang Madinah cabut bai'at. Kemudian Abdullah bin Zubair lari ke Mekah juga mendirikan khilafah. Abdullah bin Mutih ini menyiapkan bala tentara untuk menghancurkan yang di Madinah, yang berontak, dan akhirnya juga ke Mekah. Nah, ini oleh Abdullah bin Umar dinasihati. Coba nasihati Abdullah bin Umar kan pakai hadis langsung. Yang saya maksud, pertama Abdullah bin Umar ini memahami hadis ini pemimpin golongan apa khilafah. Kasih khilafah. Berarti dalil ini pasangannya, bahasannya, ya, itu masalah kepemimpinan yang khilafah. Nggak bisa ini diterapkan untuk pemimpin golongan, nggak bisa. Dan nggak boleh. Ini namanya siyak, siyakul hadis. Siyak ini menunjukkan nggak bisa kita artikan hanya sekedar pemimpin golongan, imam golongan, nggak bisa. Dan nggak boleh. Nggak boleh. Apa kata dia? Man khalaya dan min fa'atin laki Allah yang makinah lahudin. Wa man mata walai syafi'unuki bay'atun. Kira-kira ini bay'at apa? Bay'at kepada khalifah. Oh, ini bukan Abdullah bin Mutih, ini bukan gubernurnya, justru Abdullah bin Mutih ini saya kira. Ini salah satu tokoh Quraisy yang mengumpulkan apa itu orang-orang untuk melawan. Ya, nah, nanti ini di belakang dibahas ini. Terus dia diingatkan, lah kamu sudah bayat kepada Yazid bin Muawiyah kok mencabut ini. Oleh Ibn Umar diingatkan. Nanti diperkuat lagi di belakang. Intinya, dalil seperti ini adalah untuk kepemimpinan yang sifatnya khilafah. Baik, semakin panas apa semakin mantap. Ya. Begitu juga hadis ke-10 sana, itu untuk penguasa khilafah. Begitu juga itu juga sama, ahli hadis memasukkan dalam satu bab 11 itu. Sekarang syarhul hadis. Tuh, fa'alaika bil jama'ah ilzamha, tetapilah jama'ah itu. Fa'ina syaitan ba'idun anil jama'ah wa tastawli ala man faraqaha. Syaitan itu jauh dari jama'ah dan akan menguasai orang yang memisahi jama'ah. Wa qala fi mirqatis sa'ud hiyal munfarida anil qati' al ba'idah anhu. Ay inna syaitan yatasallat. Ini aja. Sebenarnya syaitan itu menguasai ala kharijin anil jama'ah wa ahli sunnah. Dia itu keluar dari jama'ah dan keluar dari ahli sunnah. Itu salah satu syarahnya. Begitu juga hadis 12. Man faraqal jama'ah shibron. Di sini diterangkan. Man kharaja min ta'ati imamil jama'ah. Au faraqahum bil amril mustama' alaihi faqad dalla wa halak. Lengkapnya syarah dibaca sendiri. Ini maksudnya hadis man faraqal jama'ah itu apa? Yang dimaksud faraqal jama'ah. Kharaja min ta'ati imamil jama'ah. Keluar dari ketaatan imam jama'ah. Jama'atul muslimin. Au faraqahum atau memisai mereka. Imam mereka jama'ah. Fil amril mujtama' alaihi, di dalam suatu hal yang sudah disepakati. Sudah ijma' alih atasnya. Waqad dalla wa halak. Dia sesat dan rusak. Ini maksud saya ditaruh salahnya pun, artinya supaya dalil ini jelas dipahami bahwa ini adalah pemimpin khilafah atau penguasa. Begitu juga hadis 13. Oh, ini hadis 13 kok. Firaqan muhtalifin. Hanya gambaran aja ini. Ini enggak ada hubungannya. Mali arakum izin anil amas wa qala ka'annahu yuhibbul jama'ah. Dakhala Rasulullah SAW al-masjid. Rasulullah masuk ke dalam masjid. Wahum hilakun. Mereka ada beberapa lingkaran duduk. Enggak jadi satu. Qala bersabda Nabi. Bukan masalah halaqah Quran ini. Bukan. Orang duduk berpisah-pisah itu. Mali arakum izin. Kenapa aku melihat kalian terpisah-pisah? Anil amas bihala qala Jabir ka'annahu yuhibbul jama'ah. Seakan-akan Nabi itu senang masalah berjama'ah. Jadi dari sini secara bahasa ini namanya jama'ah. Orang kumpul jadi satu, tidak pecah belah, itu namanya berjama'ah. Baik, hadis ke-14. Itu hanya menguatkan. Kenapa ditaruh kemarin ini? Itu bisa diambil masalah apa namanya, istilah jamaah itu sesuatu yang berkumpul gitu. Sesuatu yang berkumpul, ya. 14. Ya narajul alaikum bil jamaah wa yakum wal furqa fa inna syaitan ma'al wahid. Ini juga diartikan jamaah yang bentuk ada imam, ada khilafah. Itu syarahnya di bawah ini. Panjang syarahnya. Syarahnya koyo hadis, mestinya lebih kecil konnya. Alaikum bil jamaah bawah. Ay al muntazima binasbil imamah. Jamaah yang dibentuk dengan mendirikan imamah. Bukan imamah golongan ini. Ini maksudnya imamah penguasa. Sultan. Ini sama hadis berikutnya. Hadis, oh, syarah juga ini. Syarah cuman menukil hadis yang sudah kita baca di depan. Qala al-Hafidz halaman 28, coba dilihat. Jamaatul Muslimin wa imamahum. Qauluhu qala al-Hafidz baris kedua, qauluhu talzamu jamaatul muslimin wa imamahum ay amirahum. Tuh bawahnya terusan. Wa qala Tabari ikhtilafa fi hadzal amr wa fil jama'ah fa qala qaumun hum lil wujub wal jama'atu as-sawadul a'zam. Jama'ah itu adalah as-sawadul a'zam. Ini At-Tabari. Imam At-Tabari jama'in was itu adalah as-sawadul a'zam. Apa maknanya? Golongan yang besar. Dulu istilah sawadul a'zam ini pernah diungkap. Tapi masalah Golkar. Ya, ini kalau benar ceritanya yang saya dengar lah ya. Kenapa kita ikut Golkar? Jawabannya karena sawadul a'zam. Ya dulu saya masih muda, ada temannya yang dengar kan? Dulu ngomongnya begitu katanya, karena sawadul a'zam. Karena golongan yang sangat besar. An Abi Mas'ud annahu, ini Muhammad bin Sirin menggiring riwayat an Abi Mas'ud annahu wasfa man sa'alahu lamma kutila Utsman alayka bil jama'ah fa inna Allah lam yakul yajma'u ummati ala Muhammadin ala balalatin wa qala qaumun al muradu bil jama'ah as-sahabah duna man ba'dahum. Yang dimaksud jama'ah itu adalah sahabat, bukan orang setelah mereka. Wa qala qaumun al muradu bihim ahlul ilmi. Jadi ulama-ulama zaman dulu bilang ini ahli ilmu. Qala Tabari was-shawab anna al-murad min al-khabar luzumul jamaah. Yang dimaksud dari hadis-hadis tentang luzumul jamaah, ini kesimpulan Imam Tabari, yaitu alladzina fi ta'ati man istama wa la ta'mirihi. Orang-orang yang mentaati orang istama yang sepakat mereka ala ta'mirihi atas menjadikan dia sebagai amir. Ini juga intinya adalah amir yang penguasa, maksud. Faman nakasa bai'atahu kharaja anil jama'ah. Siapa yang merusak bai'atnya berarti dia keluar dari jama'ah. Yang syadza tadi, syadza ilan nar, itu kepada imam yang dibai'at sebagai apa namanya, dengan sistem khilafah itu. Nah, itu nanti. Jadi sudah saya bilang tadi, suatu suri ke ummati, kemudian itu ada penjelasan kekal apa tidak, nanti ada di poin subhan berikutnya. Tenang mawon. Niki masih mencari hadis-hadis yang seputar ini maksudnya bukan jamaah yang manhaj, tapi jamaah yang kepemimpinan khilafah. Baik. Wah, keheram. 15. Ternyata naik langsung sorenya enggak ada. Ada al-mutafikun min al-Islam. Ini go hadis ke 15 tadi. Yadullahi ma'al jama'ah. Tangan Allah bersama jama'ah. Itu Tirmidzi dalam syarah disebutkan ai al-jama'ah al-muttafiqah min ahli al-Islam. Halaman 29. Yang ketinggalan, yang ngantuk. Halaman 29. Apa ini maksud yadullah ma'al jama'ah di sini? Ay annal jama'ah al-muttafiqah min ahlil islam fi kanasillah. Jama'ah yang muttafiqah. Apa muttafiqah? Yang bersepakat, sepakat min ahlil islam muslimin. Itu baru yadullahi ma'al jama'ah. Bukan jama'ah golongan. Ini tadi pengertian ulama tidak ada yang berselisih dalam syarat. Nah, pensyarah hadis itu ya sudah bukan orang alim biasa, itu orang yang memang punya kapasitas, punya kemampuan di situ, sudah diakui. Kalau dianggap salah nggak boleh beredar itu. Makanya yang dianggap salah bukunya dicabutin semua. Digudangkan. Oh, TKI ini merampas haknya orang lain. Yo, nggak tahu nanti itu musyarahnya bagaimana. Kita musyarahkan merampas hartanya orang. Illa yarji', kemudian bawah wal jamaah syarah hadis. Syarah hadis nomor 16 hadisnya wal jamaah faidahu man faraqal jamaah, kita sibrin itu wal jamaah qala at-Tajibi al murad bil jamaah as-sahabah wa man ba'dahum min at-tabi'in wa tabi'i at-tabi'in min as-salafis salihin. Inilah la badan maksudnya jamaah yang manhaj ini tempatnya. Enggak di sini ini. Ya, di Dasyibrin. Mana? Tayyid? Ada pertanyaan seputar ini? Jadi maksud saya gini. Maksud kita gini. Kita kalau ngaji Kitabul Imarah. Ya, ngaji Kitabul Imarah yang sudah dibikin itu, himpunan itu. Itu kalau lihat betul, itu semua bab khilafah. Dalil khilafah atau sistem khilafah. Kepemimpinan yang sistem khilafah. Dalil untuk khalifah atau penguasa yang mengikuti sistem kekhilafahan. Kayak Saudi itu para ulama sepakat. Gak ada perselisihan dalam Kitabul Imarah. Nah, ada beberapa dalil yang salah memaknai tadi. Yang punyanya manhaj dimaknai bentuk tadi. Makanya nanti kalau sudah tenang di rumah bisa diulangi. Baik. Baik, ini masuk subhat nomor 7 atau nomor 8 nanti. Masalah ribatul Islamnya dibahas. Terus sekarang halaman 30. Hukum mengangkat seorang menjadi imam atau pemimpin ketika tidak dijumpai ke khilafahan. Baik. Baik, sebaiknya kita baca dulu ini yang kaitannya pertanyaan dengan poin kedua ini. Kita baca ini dulu baru kita bahas. Insya Allah ada hubungannya. Ini harusnya nomor 2 ini kemarin dihapus ini. Kita ganti I2 ini. Halaman 37 ini dicoret aja. Ini yang model yang lama ini. Yang nomor 2 ini yang lama. Nomor 2 halaman 30. Coret aja 31 terus ganti I2 itu. Jamaah yang bentuk kepemimpinannya berupa pemimpin atau imam golongan yang sifatnya sementara karena darurat ketika tidak dijumpai kekhalifahan. Para ulama memperbolehkan kepemimpinan seperti ini ketika kondisi darurat saja. Salah satu rujukan dalilnya adalah dalil ini, la yahillu li salasatin, tidak halal bagi tiga orang, yakunu nazifalatin minal ardi, yang berada di kawasan dari sebagian bumi, illa ammaru alaihim ahadahum, kecuali mereka harus menjadikan amir salah satu di antara mereka. Hadis ini merupakan perintah bagi tiga orang yang berada di sebagian dataran bumi, keadaan musafir maksudnya, untuk menjadikan salah satu mereka sebagai amir pimpinan. Karena demikian itu dapat menyatukan kesepakatan dan meminimalkan perselisihan. Jika tidak ada yang menjadi amir, maka masing-masing akan bersikeras dengan pendapat dan kemauannya masing-masing. Jika tiga orang, ini pengambilan dalilnya, mafhum aulawi. Jika tiga orang dalam bepergian saja disyariatkan untuk membuat amir, pemimpin, maka bagi golongan yang jumlahnya lebih dari tiga orang, dan bertempat di desa-desa dan kota-kota, tentunya lebih harus dan lebih berusaha mewujudkannya. Tujuannya untuk menghindari penganiayaan di antara mereka dan menyelesaikan pertikaian. Jadi lebih kepada tujuannya. Berikut penjelasan dari para ulama tentang hal ini. Karena yang ngasih peluang hal ini dengan dasar hadis ini. Penjelasan Imam Asy-Syaukani mengenai hadis ini di dalam kitabnya Nailul Autar. Maknanya ya seperti ini, seperti ungkapan tadi. Qala al-Imam Asy-Syaukani fi Nailul Autar wa fiha dalilun ala annahu yusra'u li kulli 'adadin balagha thalathatan fasa'idan. Di dalam hadis ini sebagai dalil bahwa disyariatkan bagi setiap jumlah orang yang mencapai tiga atau lebih, disyariatkan ayu amiru alaihim adahum, agar mereka membuat amir untuk mereka salah satu mereka. Kenapa? Li'anna fi dhalika as-salama minal khilaf. Sungguhnya dalam demikian itu menjadikan amir itu keselamatan dari perselisihan, alladhi yu'addi ila talaf, yang bisa menyebabkan kerusakan. Fama'a adamit ta'mir, maka bersama tidak adanya pengangkatan amir, yastabiddu kullu wahid bira'yih, maka akan bersikeras setiap orang dengan pendapatnya, wa yaf'alu ma yutabiqu hawa, dan dia akan berbuat sesuai dengan yang sesuai dengan hawa nafsunya. Fayahlikun, akhirnya mereka binasa, rusak. Wa ma'at ta'mir, bersama pengangkatan amir, yaqillul ikhtilaf, akan sedikit perselisihan, wa tajami'ul kalimah, dan akan bersatu pernyataan atau kesepakatan. Wa idza, ini yang diambil, wa idza syuri'a hadza li salasatin, ketika disyariatkan ini untuk tiga orang, yaqulu nabi falatin minal ardh, yang berada di dataran dari bumi, atau yusafirun, sedang bepergian, berarti fasyara'iyatuhu li adatin aktsar, maka disyariatkannya membuat amir untuk jumlah yang lebih banyak dari tiga, yaskununa al-qura wal amsar, yang bertempat di desa-desa dan kota-kota, wa yahtajuna li daf'it tadhalum, dan mereka butuh menolak saling penganiayaan, wa faslit takhasum, dan menyelesaikan pertikaian, berarti itu aula wa ahra, lebih harus dan lebih disungguhkan. Ini namanya mafhum aulawi, mafhum aulawi. Tiga orang dalam perjalanan saja harus, apalagi yang bertempat jumlahnya lebih dari tiga, yang memerlukan kemaslahatan di dalam golongan itu, maka wajib mengangkat salam. Yang ke bukan, ini kan sudah babnya bab imam golongan, kita sudah berpindah, ini bukan khilafah lagi, ini peluang seseorang membuat imam pemimpin satu golongan. Nah, ini dalilnya salah satunya ini. Terus ini kok tiga nih? Ini mestinya B aja, B. B. Oke. Kita baca bawahnya ini. B, C, baca dulu. Selesaikan dulu, jawab. Pertanyaannya terjawab. Yang tiga ini ganti B. Iya, tiga. Angka tiga ganti B. Fatwa dari Syekh Saleh Al-Fauzan sebagai jawaban pertanyaan nomor 10 dalam buku Mafhumul Bai'ah yang dihimpun oleh Fahad bin Ibrahim Al-Fu'aim. Pertanyaannya gini, nahnu na'insu fi jumhuriyatin mukhtalifa wa ghairu arabiyyah wa mu'dhamun nas hunaka muslimun. As-su'al, hal yu'tabar ra'isul jumhuriyah waliyu ambil muslimin? Kami hidup di beberapa negara republik dan bukan kawasan Arab, sedangkan mayoritas masyarakatnya adalah muslim. Apakah presiden, ra'is jumhuriyah di negara itu dianggap sebagai waliul amri bagi penduduk muslimin, untuk penduduk khusus penduduk muslimin? Jawabannya, hadza waliyu amrin ala baladih wa antum tahta wilayatih. Wa kama sabab idza tamakkantum min ijtima'ikum ala wahidin minkum yandimu umurakum min jihatil fatwa wa min jihatil talak wa nikah fahadha wajib wa yakunu ijtima'an musaggharan lil muslimin fi tilkal bilad lid darurah. Kama dalilnya pakai yang tadi juga, kama annal jama'ata fis safar yu'ammiruna wahidan alaihim hadhihi sunnah liajli, tujuannya liajli alla yakhtalifu wa la yakunu hunaka shiqaqun wa hadhihi wilayatun muaqqatah sementara hasab ad-darurah, melihat daruratnya. Presiden kepala negara republik adalah waliul amri dalam urusan negara, sedangkan kalian semua berada di bawah kekuasaannya, enggak bisa pindah, kamu ada di kekuasaan dia. Seperti penjelasan yang lalu, jika memungkinkan kalian mengangkat seorang pemimpin muslim yang mengatur urusan ini, urusan fatwa, agama, perceraian, pernikahan, dan sejenisnya, seperti ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Hal ini disebut ijtima' atau jamaah kecil bagi umat Islam di negara-negara tersebut. Ini dilakukan karena darurat. Darurat. Seperti halnya jamaah dalam perjalanan. Halnya pakai ini. Mereka mengangkat salah satu ya sebagai pemimpin sesuai dengan sunnah Nabi, tujuannya agar mereka tidak berselisih, tidak berpecah belah. Ini disebut sebagai kekuasaan sementara tergantung keperluan yang darurat. Ini ya, di dalam jamaah ini, sebenarnya ini. Kan dibilang, ini imam jamaah. Ini imam jamaah, imam ulang. Dan urusannya hanya 5 bab. Tidak. Udah 5 bab, enggak urusan dengan seandainya hanya dibatasi seperti ini, pas sudah. Dalilnya juga yang diungkap ya ini. La yahillu li salasatin yakunu falatun minarati illa ammaru alaihim ahadaru. Tapi perhatikan bahwa ini bukan berbicara masalah sintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wahiyal. Bukan itu. Ini hanya lebih kepada kemaslahatan dan sifatnya darurat sementara. Dan urusannya, kaitannya tadi tidak berkait dengan masalah kekuasaan, masalah itu enggak, politik apa dan lain-lain enggak berkait dengan masalah ini. Fatwa urusan pernikahan gimana hukumnya, syaratnya piye, waline sopo. Kayak begitu. Terus akhirnya bikin nikah galal. Nah, ini salah lagi. Nanti itu ada bahasan khusus tentang itu. Subhat muamalah itu nanti. Nah ini dia yang masuk di subhat berikutnya. Oh, pokoknya nyambung ini berarti nyambung. Anggap ini. Baik, ini C. Fatwa dari Syekh Saleh Al-Fauzan juga sebagai jawaban pertanyaan nomor 5 dalam buku Mafhumul Bai'ah yang dihimpun oleh Fahad ini Al-Fauzan. Fi biladil kufri mislul Aurubia war Rusia, Eropa Rusia, hinama yakunu al-Islam da'ifan, ketika Islam itu lemah, hal yusra'u lil muslimin hunaka ay yajtami'u fi jama'atin tahta al-amir al-wahid? Apakah disyariatkan untuk muslimin di sana untuk berkumpul membuat jamaah-jamaah di bawah amir satu alladzi lahul ilmu syar'i? Ini yang ditanyakan. Mulai yang imam itu punya ilmu syariat, lahu ilmu syariat. Dia punya ilmu, bukan tolah-tolah toh, bukan. Wadhalika tujuannya, wadhalika litaqniyatid da'wah, untuk menguatkan dakwah. Walikai la yatafarraq qal muslimun, supaya muslim tidak berpecah belah. Wama hukmul bai'ah lidzalikal amir, apakah hukum bai'ah amir itu? Di negara-negara Eropa dan Rusia ketika Islam lemah, apakah disyariatkan bagi orang Islam untuk berkumpul di dalam beberapa jamaah di bawah seorang amir yang mengerti ilmu syariat? Demikian ini ditujukan untuk menguatkan dakwah dan agar umat Islam tidak berpecah belah. Apakah hukum bai'ah kepada amir itu? Jawabnya, mas'alatul aqliyat, masalah golongan-golongan minoritas aqallah fi biladil kufri, di ini punya siapa ini? Dengan jauh Sutio sudah di-share kan? Mungkin sudah di depan kan? Ada ini sabar. Nih, mana tadi? Mas'alatul aqliyah allati fi biladil kufri yajtami'una ala khairihim wa ahsanihim wa yubayi'unahu bay'atan muhaddada, ma hiya bay'atun amma inna ma hiya bay'atun muhaddada fi makanihim wa fi jama'atihim wa hadha ma yusamma bil marakiz al-islamiyah, hadha la ba'sa bih. وَهَذَا مِنْ مَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ فِي تِلْكَ الْبِلَادِ وَمِنَ السُّنَّةِ لِلْمُسَافِرِينَ أَيُّ أَمِرَ أَمِرَهُمْ عَلَيْهِمْ bukan halayhim يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ فِي سَفَرِهِمْ أَخْرَجَوْا أَبُو دَوْدَ. طيب, masalah golongan-golongan minoritas yang berada di negara kafir, mereka berkumpul pada orang paling baiknya dan paling ihsannya mereka, lalu membaiatnya, mengukuhkan sebagai imam dengan baiat yang bersifat terbatas pada jamaah dan tempat-tempat mereka saja, atau dikenal dengan sebutan pusat-pusat Islam, bukan baiat umum. Seperti ini tidaklah mengapa. Hah? Tidaklah mengapa, bahasanya kok tidak apa-apa itulah. Ya katib. Seperti ini tidaklah mengapa, tidak apa-apa, dan ini untuk kemaslahatan kaum muslimin di negara-negara itu, sebagaimana sunnah untuk para musafir, yaitu mereka menjadikan salah satu sebagai amir untuk rujukan dan jalan. Catatan sekarang, jamaah L, I. Bisa dianggap benar. Yeah. Bisa dianggap benar jika diartikan dengan salah satu di antara dua. Satu, jika keimamannya hanya sebagai imam suatu golongan yang dibentuk karena darurat, karena negara ini memang bukan negara Islam, negara khilafah, dan peraturan pemerintah juga mengharuskan bahwa setiap pergerakan dakwah dan lain-lain harus ada wadah organisasi yang resmi. Ini sesuai dengan pernyataan BKHN bahwa, jadi kalau saman mau amar ma'ruf meyakinkan ini, disebutkan dulu ini, jamaah iki dudu negoro. Itu orang-orang lama begitu, jamaah ini bukan negara, berarti dudu kekhilafahan bukan. Udah jelas itu maksudnya. Berarti bukan kesalahan. Terus aku apa ini? Mangkat saka wong biasa. Nek Malik Abdul Aziz iku bapak lan mbambae raja Sultan Malik. Memang begitu dulu. Aku wong biasa. Aku berangkat dari orang biasa. Aku dudu raja. Maksudnya apa? Aku dudu khalifah. Aku dudu imamul muslimin semuanya. Nah, jelas itu diartikan seperti itu. Mencermati pernyataan ini berarti memang beliau membentuk jamaah ini bukan negara dan kekhilafahan bukan. Berarti hanya imam sebuah golongan. Iki lemah diarani. menunggu ini. Sesuai dengan isi bai'at yang dipraktekkan selama ini. Bunyinya apa? Saya masih ingat karena di Mekah, itu belakang juga disuruh nuntun B. Akhirnya hafal kayak gini. Saya ngilang-ngilang aja aku. Bapak saya angkat sebagai imam saya. Imam jamaah. Ini keliru ini. Imam saya yang kedua dibuang. Imam jamaah. Dan seterusnya. Bapak saya angkat sebagai imam saya. Imam jamaah. Ini apa artinya? Jamaah itu apa secara bahasa? Apa artinya? Perkumpulan, golongan. Nah kok mau diarani komunitas ini? Macam ini orang ngerti sing baru gelope tas-tas ini. Mau karpe ini seluruh, yang paling sah seluruh dunia. Lainnya harus ke sini semua. Dalilnya fubay antal awal. Al-awal. Itu nanti ada babnya khusus, bab fubay antal awal, al-awal. Tenang aja. Dan isi bayatnya menetapi lima bab. Bukan masalah ngurusi negara seluruhnya, bukan, ada batasan. Berarti ini bukan dikukuhkan sebagai imamul muslimin, amirul mukminin atau khilafah. Buktinya begitu, kenyataannya begitu. Itu satu. Jika dimaknai betul ini sebagai hanya sekedar maklumat, benar. Tidak salah. Dan memang negara ini memaksa harus begitu. Setiap pergerakan memang harus ada yang mimpin. Kalau yang di luar L, tetetetet, itu kan hanya untuk baju saja kan, itu kan kamuflase aja. Yang aslinya kan yang... Nah. Yang kedua, jika bentuk imam dalam jamaah L, tetetetetet, dianggap sementara dalam perjalanan menuju titik-titik-titik. Apa maksudnya? Iya, menuju khilafah. Gak usah ditulis di situ, di anu aja. Soalnya ini bahaya ini. Nah, bisa dikatakan benar, bisa. Jika memang tujuannya ke arah sana. Indikasi ke arah ini juga ada. Karena pada tahun 71, JM ini dibubarkan oleh Jaksa Agung. Tentunya karena dinilai mengarah pada bentuk titik-titik-titik. Karena menyalahi NKRI. Satu, apa katanya? Satu kata, apa katanya? Harga mati. Nah, menyalahi itu. Indikasi yang lain. Beliau Bapak Kesana pernah menyatakan, ojo niru perjuangannya wong sing ora berhasil. Kaya DITII, Kahar Mubazakar, Kartosuwirya, ini yang berjuang dengan lewat perang untuk menegakkan khilafah kan. Ini bisa diartikan arahnya tetap sama, namun cara berjuangnya berbeda. Sesuai dengan semboyan perjuangan beliau, anget-anget, maju, barongan, mundur. Kalau opsi yang kedua ini benar, ini saya juga akan saya pastikan loh ya. Kalau, ini masih, karena beliau sudah enggak ada, kita enggak bisa nanya. Maka hukum keimaman, jamaah, tetap sebagai imam golongan yang bersifat sementara karena darurat. Belum resmi sebagai bentuk keimaman yang, ini masih kalau. Kalau memang ke arahnya ke sana, ini pun juga masih imam golongan posisinya. Sik bergerak, sik imam darurat aja. Darurat, nanti kalau sudah betul jadi kuasa tenan dah baru praktek habis-habis di depan tadi fubay atal awal fawawan ribkotal islam min unuki mata mitatan jahil baru itu nanti oh society kesusui kesusui Rahim Tumhana ini seperti ini dikasih kayak begini kayaknya memang agak begitu juga karena gurunya di Masjidil Haram itu kan termasuk Syekh Abu Sanah Abdul Zahir itu dari Mesir lain. Itu Ansarus, tokoh Ansarus Sunnah. Kalau yang belakangan-belakangan ini Ikhwanul Muslimin. Sudah naik satu baru menyatakan mau mengejarkan itu satu tahun sudah dihabiskan, mursi. Ya, aduh. Yeah. dimana di dalamnya banyak orang Islam, itu kan kalau pencuriannya sebenarnya dianggap sebagai maliul amri. Apakah itu mungkin kayak maliul amri ketaatan kepada maliul amri itu berlaku? Contohnya seperti di Indonesia. Syekh Fauzan justru mengatakan waliyun ala baladih anil milad, bukan wali amril muslimin. Amril muslimin makanya boleh dia bikin amir khusus masalah masalah agama, masalah fatwa. Jadi Syekh Saleh di sini justru menegaskan bukan waliul amri khusus untuk muslimin, tapi waliul amril bilad. Nah, di dalam bilad ada aturan untuk muslimin. Kalau ini yang dibicarakan kan, kalau mutlak biladnya tidak ngurusi, negaranya tidak ngurusi urusan orang Islam, dianggap sama seperti, bahkan aturan-aturannya jauh dari aturan Islam, ya itu makanya bikin amir yang betul-betul megang fatwa, megang urusan agama. Saya kira itu... Ya. Makanya ini yang saya termati ya, kemungkinannya kenapa ada ND, ada opo mana yang sifatnya itu ini mana? Itu kurang lebihnya itu dulu ini dianggap adalah keamiran yang sifatnya golongan dan betul-betul ngurusi yang murni Quran hadis karpe yun. Tapi tidak lengkap alatnya, perkembangan berikutnya kan akhirnya mengembang kemana-mana. Sampai mubalek yang lebih halim, lebih ngerti, menyerahkan kepada ibda yang baca syahadat aja rata-teh. Anaknya suruh ngawinkan. Padahal dia walinya. Padahal dia yang lebih fasih dan lebih ngerti hukum. Karena merasa paling tidak itu ada yang sampai teman merasa enggak sah. Yang bawahnya sedikit, apa ya, gak mantap. Ini gak dikawinkan oleh. Nah, yang parahnya itu tadi, gak sah itu. Padahal dia walinya. Jadi berangkatnya kemungkinan dulu nih, memang jelas ini amir golongan. Dan ingin memurnikan Quran hadis. Kalau tahun segitu, iya. Tahun 40, belum merdeka loh. Mungkin. Atau tahun 60 itu kan masih belum stabil di Indonesia. Jauh wakih wong kabut tengan banyak nih. Maksudnya zaman itu, zaman ini beda. Dilihat di peraturan pemerintah itu dalam Kementerian Agama seperti apa dengan Quran hadis, melanggar apa tidak. Kalau aturannya banyak yang cocok, ya udah itu berarti lebih kuat kepada walil amri semuanya. Semuanya. Oh iya? Catatan. Catatan udah sangat jelas ya. Ini keimaman L, tek. Ini khilafah penguasa sak dunia, sak muslimin semuanya, ataukah golongan? Makanya ketika itu dimaknai imam golongan dengan batasan-batasan itu tadi, tidak ada kekuasaan ini, kekuasaan itu, lah itu benar. Atau kalau benar arahnya ke sana, nah, arahnya. Saya dulu pernah tanya, saya masih umur insya Allah ya sekitar 17, saya sudah mikir juga masalah itu, walaupun nggak begitu dalam pengetahuannya, saya tanya kepada Bapak Hafidz Suudi, Pak Kiai Suudi Ridwan, almarhum Hafidz Suudi, wakil 4. Saya nanyanya gini, Pak, nah, Pak Kiai, jamaah ini apa hanya gini-gini aja? Masuk enggak ada. Masuk ya gini aja tok. Keamiran dia masuk gini tok. Saya nanya ini gitu, masa ya begini gini aja, Pak. Oh ya Allah. Oh nak wis. Ya si syaratnya beliau. Oh, wapus jamaah MPR, DPR, Menteri, Kepala, otomatis itu. Nah. Dah, ingatan ini, dengan lo kok. Ya, yes, pokoknya syaratnya, dia menukungi. Syaratnya. kalau bilang ke DPR masuk, MPR masuk, lembaga-lembaga di sekitar dengan presiden masuk, berarti mau tidak mau harus masuk ke kanal politik. Sementara kita. Ah, ini strategi kedepannya ya. Pertanyaan saya terkait dengan pertama, memang yang membuat interpretasi yang terlalu terkait dengan hari paham sudah jelas diatur tentang negara kewenangan. Ya, kewenangan itu termasuk negara yang punya negara yang mengatur segala sesuatu negara. Sehingga dia punya hak untuk mengatasi itu, dan kalau seandainya tidak mengatasi, maka hukum yang tadi sampaikan tidak, ya kan? Nah, di Imam Golongan ini hanya dijelaskan terkait dengan tegas atau tanggung jawabnya agar terhindar dari adanya perselisihan, terhindar dari misalnya ada permasalahan-permasalahan yang tidak terpecahkan dan sebagainya, tidak. Dan utamanya jelaskan lalu kewenangan atau hak bagi seorang imam yang sementara itu apa, itu nggak ada. Apakah disamakan dengan imam perjalanan yang artinya nggak mungkin juga imam perjalanan kemudian di perjalanan dia nggak taat langsung haknya ya sesuai dengan apa namanya bentuk golongan itu ngurusi apa gitu. Kalau di perjalanan ya berarti urusan perjalanan. Kalau yang diangkat sebagai apa seperti ini dikatakan di beberapa negara terus mengangkat imam salah satu urusannya kan masalah agama. Berarti kewenangannya khusus masalah fatwa-fatwa agama saja. Jelas jelas batasannya itu. Umpama dia ditaati, ya ditaati dalam urusan fatwa agama yang benar. Makanya kalau yang dikatakan ala ahsanihim khairihim lahu inda lahu ilmu syar'i. Itu bukan sembarangan mengangkat imam golongan itu pun juga ulama juga ngasih batasan gitu lah. Kalau hanya orang enggak belum ngerti apa-apa diangkat ya ya sah juga sebagai imam golongan, cuman dia enggak akan maksimal di dalam mengatur golongan itu. Nah, dia asalnya berangkat dari belantik sapi, maka dia akan mengurusi jamaahnya itu seperti ngurusi sapi. Iya, enggak taat titik. Wah, dibeleh. Ya itu berangkatnya dari mana gitu aja. Astagfirullahaladzim. Secara LDI ini kan begini, LDI ini kan tadi disampaikan kalau dari kajian-kajian itu namanya jamaah itu kan harusnya untuk menyatukan, ya, menghindari atau menjauhkan dari firqah. Nah kemudian dari praktik di lapangan dan kenyataan kita selama ini, kita cenderung ada dalam posisi memfirqahkan diri, bahkan kemudian menyalahkan, bahkan mengkafir-kafirkan orang lain yang satu akidah sebenarnya. Nah posisi kita seperti apa ketika kita kemudian sekarang tahu posisi Islam itu dalam konteks ini? Baik. Yang pertama kan ini jelas bukan bentuk khilafah. Dan ini keimaman yang ada di al-tek-tek-tek ini adalah imam golongan yang memang jelas sudah disebutkan urusannya lima bab kan. Orang ngaji, orang ini. Nah, bagaimana kita menyikapi kondisi saat ini? Kalau taksis awalnya kan untuk mengaji Quran dan hadis, mengamalkan Quran hadis murni secara teori dan praktek. Itu kan pas sebenarnya kalau betul-betul dipraktekkan. Dan kalau betul itu, kemudian syarat kedua di Indonesia ini tidak ada yang seperti itu. Betul murni Quran hadis jamaah ini. Dan lainnya tidak ada yang seperti ini. Kita gak boleh meninggalkan. Gak boleh meninggalkan golongan ini, tidak boleh, harus menguatkan. Nah, ketika sekarang dijumpai seperti ini, apa ini? Kenyataan-kenyataan yang sangat apa namanya? Apa saya tadi pembukaan tadi? Memprihatinkan kayak begini, terus harus bagaimana? Apa yang harus mengikat kita supaya enggak kemana-mana? Ada ketika ini kita tempatkan sebagai tetap sebagai muslimin, kita harus berdakwah, harus memperbaiki. Karena kita yang tahu. Karena kita yang tahu. Satu. Kedua, keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ketiga, ini untuk saya ingatkan saya dan teman-teman para masyayikh. Terlalu banyak kebaikan yang kita dapatkan dari mereka di dalam zaman. Tidak boleh kita balas dengan keburukan, enggak boleh, itu bukan sifat orang iman. Keempat, untuk saya dan teman-teman yang berangkat ke Mekah, berangkat dari jamaah, dibiayai jamaah, dan amanatnya adalah untuk, nah, itu yang mengikat kita. Baik. Mengikat gak boleh kemana-mana. Untuk kondisi saat ini, mengikatnya hanya itu. Karena apa? Kan saya bilang tadi, seandainya betul seperti taksis awal, betul tadi Quran hadis tenan, ngerti tenan akidah. Akidahnya orang ngerti kok. Ngerti tenan akidah, ibadah yang betul-betul benar. Dan syarat kedua, di luar ini tidak ada yang tetap kayak zaman dulu, kayak tahun 40. Bid'ah, khurafat, syirik, tahul. Tidak ada golongan-golongan yang lain yang juga betul-betul Quran hadis. Ini harus kita belani dan harus kita pertahankan sampai titik darah penghabisan. Namun, perkembangan saat ini berbeda keadaannya. Berbalik, ini bukan hanya bias sedikit-sedikit, ini sudah makruh. Suatu yang sudah jungkel, sudah kebalik benar. Apa yang membuat harus kita tetap? Ya itu tadi. Berdakwah, man ra'a mungkaran. Yang kedua, ku anfusakum. Nah, coba. Ibunya, mertuanya, mbok nom, mbok we. Nah. Ada semua toh? Masih semua toh? Mau diapakan kita? Mau kita diamkan? Tidak boleh. Kecuali kalau orang ini kita tempatkan sebagai musyrikin, bukan muslimin. Nah, kita jadi khawarij kita nanti. Kalau syukur maksudnya pukul rata secara umum. Yang ada secara umum kan dalam masalah takfir. Itu maksud di khawarij. Tapi kaedah-kaedah lain kan juga tidak semuanya. Jadi gak bisa kita. Jadi ini kolaborasi memang. Ada akidah khawarijnya ada, syiahnya ada, takiyah ada. Murjanya. Jadi ini merupakan jamaah tashkiliyah. Musyakkah. Campuran. Lah ini tanggung jawab kita. Hanya itu yang mengikat kita sekarang. Tidak ada lain. Nah, nanti kalau sudah, makanya di awal kan sudah saya tulis itu. Hati-hati lah, yang panas hatinya ini, tolong amal soleh dibaca mukaddimah saya itu. Ya, amal soleh. Jangan ada akhirnya gara-gara ini terus muhakos. Talak tolong. Jangan. Bukan kita yang memiliki, bukan baraja yang memiliki, tapi kita baraja yang mengatakan. Mbak. Kedepannya kita nggak tahu. Bisa maklumat selanjutnya. Jadi kondisi saat ini memang yang dimakzulkan kita. Nah, ini makzul dikeluarkan ya. Ini seandainya ya, maksudnya saya katakan, seandainya persyaratan tadi itu normal dan istilahnya yang mengharuskan kita enggak boleh kemana-mana, enggak boleh azal, enggak boleh kemana-mana. Itu pun kalau kita dimakzul, yang salah bukan kita, yang akan ditanya oleh Allah mereka. Nanti tanya. Itu kalau dalam posisi yang cukup syarat tadi. Cukup syarat. Terus kita dimakzul. Tapi kita enggak salah. Itu yang salah yang memakzul. Nah, itu perbandingannya banyak. Contohnya Abu Dzar. Abu Dzar. Abu Dzar ketika dalam perang Tabuk, dia jalan dari jauh. Kata Rasulullah, Allahumma Abu Dzar. Ja'a munfaridan, wa yamutu munfaridan, wa yub'asu munfaridan, wa yadkhulul jannah munfaridan. Nah, itu coba. Itu maksud teman itu sudah. Kata Nabi, inilah Abu Dzar ini. Dia datang sendiri, nanti mati sendiri, bangkit sendiri, masuk surga sendiri. Ternyata betul, dia di zaman Khalifah Utsman, dia di Ma'zul, diusir sampai ke Robadah, mati di Robadah sendirian. Aduh. Apakah itu dianggap, itu khilafah loh itu. Itu khilafah, tapi ijtihad itu bukan dari Khalifah Utsman, sekitarnya. Nah ini dia, zaman fitnah itu begitu itu. Akhirnya di Ma'zul ke Robadah, dan oleh Nabi masih hidup aja sudah dibilang dia masuk surga. Ini makanya saya katakan ketika posisi jamaah ini kondisinya masih memenuhi syarat, umpama kita dimaksud kita enggak salah seperti itu. Opo mana? Nah itu opo mana ya, enggak usah anu. Kita yang ngerti jalan surga. Lawang suaraku ini wombo. Saya 10 tahun di Mekah itu dengan teman-teman itu pagi siang malam cari jalan surga. Cari ilmunya bagaimana supaya masuk surga. Dan sekarang juga masih ingat dengan ilmu itu dan ingin zaman ini menetapi ilmu itu jalan ke surga itu. La haula wala quwata illa billah. Bagaimana? Sudah ingat apa? Yang ada hubungan ke sini lah ya. Nah. Nah ini kan tanya lagi, berarti dari awal. Saya suruh baca mukaddimah ini loh, mukaddimah. Ini harapan saya dan teman-teman insya Allah ya, ini bahasanya. Ini, makanya yang mengikat kita ya hanya itu tadi. Kita berdakwah, kita islah, memperbaiki. Kita ku'amusakum wa'alikum nara. Ya sampai selama kita hidup. Gak usah kita batasi, karena kita tidak menempatkan jamaah ini ke musyrikin atau enggak. Berarti mereka punya hak, apalagi masih keluarga kita, orang yang pernah berbuat kita, bahkan membiayai kita mendapatkan ilmu. Saya yang paling bahagia itu diantaranya ya, saya ingat sampai sekarang saya dan teman-teman dapat sanad akidah wasithiyah yang dari jalur Syekh Umar Hamdan. Betul. Iya, maksudnya dari jalur gurunya Banir Nur Hasan. Saya itu sampai di rumah Hud itu sujud lagi. Yang jadi motivasi bagi saya apa? Ya Allah, saya kalau pulang, saya tunjukkan ke Abah, inilah bah sanadnya. Inilah kitabnya, bah. Maksudnya begitu. Ini ayo kita kaji ini. Wasithiyah ini ayo kita luruskan. Akidahnya jamaah ini. Ternyata saya pulang beliau sudah tidak ada. Beliau jelas-jelas 2006 beliau sudah enggak ada. Saya pulang dengan keluarga 2010. Ya udah. Kesedihan paling utama ya itu sebenarnya. Saya sudah langsung datang di pondok itu sudah tolak-toleh. Katanya orang-orang sudah dingin semuanya, apa enggak. Awal datang. Kenapa? Karena saya katanya sama dengan Mauludin. Akhirnya saya dan teman-teman berdua katanya. Mas Dullah kan barusan, makanya dia enggak ngerti perjuangan saya sungkir walik dengan Mas Aziz itu dari nol istilahnya. Ya bisa kita maklumi lah. Orang baru datang pastos ke atas dikira. Jadi tempan ya sini di pusat. Ya. Di sana dari Lampung, mamung. Jadi korban temennya. Tapi ya ngono kuwi ya Gus Enek sing ngono kuwi ya ana. Kak ngono ya gak jelas-jelas. Baik. Ana lanjut mafhum ketiga. Apa kopi-kopi dulu? Tanya ini untuk pribadi saya, bukan untuk saya, untuk keluarga saya. Ini masalah kasus COVID-19. Silakan yang mau anu silakan. Ya, monggo. Rumah saya bersebelah dengan masjid, katanya itu orang luar, memang betul orang luar dulu. Setelah saya mengaji ini, kita kan nggak boleh sirkol-sirkol kan gitu. Iya. Kita dengar adzan. Kita wajib menjawab kan enggak? Wajib menjawab apa wajib datang? Kelanjutannya. Menjawab itu iku sunah nek hukum menjawab itu. Umpama enggak menjawab enggak masalah. Enggak masalah. Nah, ini dia. Kita datangnya bagaimana ini datangnya? Subhat berikutnya. Tapi bukan orang apa jawab secara umum aja. Jadi kalau konsep dasar dari zaman sahabat itu pokoknya orang iman yang murni ahlus sunnah wal jamaah murni Quran hadis harus menjauhi ahlul ahwa. Ahlul ahwa itu termasuk ahli bid'ah. Harus menjauhi. Makanya tabi'in itu sampai ketemu itu di jalan sini dia enggak mau jalan sana. Salam aja kadang enggak jawab. Ibnu Umar itu disalami oleh orang Khawarij ya. Qadariyah. Qadariyah, ahli bid'ah Qadariyah, enggak menjawab salamnya. Nah itu konsep dasarnya, ahli bid'ah itu harus dijauhi. Secara pergaulan juga begitu, tidak boleh terlalu dekat. Apalagi ketika dia sedang beribadah bid'ah, apalagi. Nah, kadang-kadang kita alergi dengan tahlilan. Tahlilan, ada ibadah sunnah. Bagaimana kita tidak alergi dengan sholat yang dicampuri dengan sunnah. Ini kaedah secara umum. Tapi ketika kondisi darurat, nah, makanya ahli hadis tetap memakai sholatul jamaah wajibatun wara'a kulli muslim barran kana au fajiran. Wara'a kulli muslim. Muslim itu siapa? Man Islam. Al-Islam. Antashhada an la ilaha illallah, maka iman itu muslim. Salat berjamaah itu wajib di belakang setiap orang Islam, apakah dia baik atau dia buruk. Buruk itu diantaranya adalah ahli bid'ah. Pokoknya tidak mencapai bid'ah yang syirkiyah. Khuruj minad din. Tidak termasuk syirik yang keluar dari agama. Kalau usolli nawaitu itu belum. Belum. Belum syirkiyah. Syirkiyah itu yang kekuburan, yang minta-minta itu kalau baca sholawat 1000 kali nanti akan muncul Nabi Muhammad di tengah-tengah terus minta ya Nabi Allah al-madad. Itu. Lah kok tahu? Iya masih ada itu. Kayak begitu. Itu baru syirkiyah. Itu mutlak musyrik enggak boleh diikuti sama sekali. Nah, terus kondisi daruratnya seperti apa? Kondisi darurat di antaranya memang dia penguasa yang tidak mungkin dan aturannya begitu. Memang harus sholat Jumat di situ. Nggak sholat di situ, boleh. Kalau ulama menggambarkan seperti Hajjaj bin Yusuf, Ibnu Umar sholat di belakangnya. Hajjaj bin Yusuf. Karena kalau sampai nggak sholat, wah bahaya ya, bisa mati bener. Nah, atau yang kedua, nah, seperti yang jenengan tanyakan tadi. Kita tidak punya masjid dan memang itu dempet dengan rumah kita dan kita mendengar azan. Nah itu nggak bisa dihindari itu. Kecuali jenengan punya musola khusus di rumah, ya musolanya resmi untuk sholat wajib, bagaimana? Sholat wajib itu bisa masih ada. Kalau nggak ada musola khusus harus ke masjid. Man sami'al munadi walam yamna'hu min itba'ihi udrun qalu wa mal udru qala khawfun wa maradan lam tuqbal salatu man shalla. Tidak terima atau tidak sempurna salatnya. Madhab Asy-Syafi'i salah satu pendapatnya membolehkan salat di rumah tetap sah, cuman enggak sempurna. Imamah enggak ke masjid. Tapi yang lain, Imam Ahmad wajib ke masjid. Dengan dasar-dasar dalil yang dianggap lebih kuat. Masjid, masjid ya. Masjid itu untuk Jumatan istilahnya. Baru kalau musala kan ya hanya tempat yang diresmikan untuk sholat. Kalau masjid, tanahnya wakaf, ya masjidnya ya, bangunannya wakaf dan untuk. Pakai Jumatan enggak? Baik, maulah muskilah. Pokoknya musallah, musallah itu punya hak masing-masing. Kalau musallah dengan musallah itu enggak dibicarakan, itu haknya besar kecil. Di Mekah itu, ada di sini, Pojokan sini ada masjid, sebelah situ lagi ada masjid lagi. Ya itu masjid kecil lah. Bukan di dalam rumah, di rumah ada musallah khusus. Ya. Khusus dan itu mana masalah. Ya, dalilnya seperti sahabat yang siapa itu yang buta itu terus bikin masalah, ya, terus didatangi oleh Nabi diresmikan, terus ada lagi satunya, ya kayaknya. Asyairah itu tidak bisa kita kebiahuyah, pukul rata, menyimpang total enggak. Ada tingkatan-tingkatannya. Kalau yang sudah sampai ke level seperti ngambil dari sufi, akidah yang sampai membolehkan tidak ibadah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, kalau sudah sampai ke tingkat yang keyakinan, sampai makrifat Allah, itu sudah enggak perlu ibadah itu. Yang sudah ke ranah-ranah itu sudah masuk ke syirkiyah dan kufri ya. Kalau belum sampai ke level-level itu, kita enggak boleh menghukumi. Amirul Muslim. At-talafud bin niyah bid'ah. Itu jelas pendapat yang paling kuat dan dasar hadisnya, dasar dalilnya lebih kuat. Dan itu yang kita jadikan pegangan. At-talafud bin niyah usalli nawaiti itu asy-syafi'iyah tapi sudah belakangan. Dan itu sebagian kecil. Dan itu juga mereka mengartikan kalau di itu sunnah saja, enggak harus. Makanya saya katakan itu belum sampai ke level syirkiyah yang besar-besar. Tapi karena itu disuarakan terus, itu menjadi suatu doktrin yang seakan-akan itu wah, jadis, pokoknya hilang. Kalau juga kan usul nawa itu betul kentongan terus. Enggak melafadzkan maksudnya. Ya memang niat itu kan innamal a'malu binniyah. Binniyah itu ba'nya itu bermakna sababiyah atau musahabah. Beramal itu bersama dengan niat di awal. Ya memang harus niat kita. Kalau kita enggak berniat ya enggak sah amalnya. Cuman itu kan bukan hal yang terlalu berat. Orang kalau enggak lupa berarti dia niat. Orang kalau enggak lupa itu sholat apa, berarti dia niat sudah otomatis. Tapi kalau habis sholat ditanya, mau sholat apa mau? Embo ya. Oh, kok bisa petang rokaat ada, berarti enggak niatnya tadi. Tapi kalau jelas sholat duhur, Thomas, masam dan wan. Berarti. Ya, karena niat itu gerakan batin yang pasti tertarik dengan gerakan lahir ini secara umum. Baik. Subhat berikutnya. Kok enggak ada yang bergerak? Minum kayak apa? Apa enggak ngantuk atau anget semua atau gimana? Hah? Baik, kita 15 menit. Baik. Insya Allah.